السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله دام kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, yaitu masih dalam membahas tafsir surah Al-Hasyr atau surat Bani Nadhir, karena diawali tentang kisah pengusiran Bani Nadhir, Yahudi Bani Nadhir. Kita masuk pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Qauluhu ta'ala wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khayri wala rikab ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Dan apa yang Allah berikan kepada Rasulnya berupa harta fai. Harta fai adalah harta yang diperoleh ketika musuh itu menyerah. Kalau berperang, maka harta musuh namanya ghanimah. Ya. Kalau sudah berperang, perang tanding, kemudian kaum muslimin menang, maka hartanya musuh namanya ghanimah. Ya, yang sering diterjemahkan harta rampasan perang ya. Kalau kita kurang tepat ya, menurut kita penerjemahannya seolah-olah itu ngerampas. Ya tidak ngerampas. Itu adalah harta menang perang. Gitu ya. Adapun fai adalah ketika musuh itu nyerah. Ketika nyerah berarti harta mereka terkuasai. Ya. Tanpa peperangan, tanpa pertempuran, maka itu namanya fai. Ya. Namanya apa? Fai. Maka apa yang Allah berikan kepada Rasulnya berupa harta fai? Yaitu ketika menyerahnya Bani Nadhir, baru dikepung, belum perang, sudah nyerah. Maka harta mereka itu namanya fai. Di mana kalian tidak mengerahkan kuda-kuda kalian, unta-unta kalian untuk berperang. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasakan atas rasulnya ya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Dan apa yang Allah berikan atas rasulnya berupa harta fai, dari penduduk sebuah negeri, falillahi walir rasul, maka harta tersebut bagi Allah, bagi Rasulnya. Walidil qurba, waliyatama wal masakin wa bani sabil, bagi kerabat dekat beliau, bagi anak-anak yatim, bagi orang-orang miskin, bagi orang yang mengadakan perjalanan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya harta itu tidak berkutat, tidak berkisar pada orang-orang kaya saja. Jadi apa yang didapatkan dari harta faid itu bagi Allah dan Rasulnya, kemudian untuk disalurkan kepada ya yatama, masakin, wabnis sabil. Kenapa demikian? Supaya yang dapat harta bukan hanya orang-orang kaya saja, supaya orang miskin mendapatkan harta. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka berhentilah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat dahsyat hukumannya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mubayyinan limalil fayyi wa ma sifatuhu wa ma hukmuh. Allah menjelaskan mengenai harta fayy, bagaimana itu sifatnya dan hukumnya. Wal fayyu kullu malin ukhida minal kuffar min ghairi qital wala ijafi khailin wala rikab. Yang namanya harta fayy adalah seluruh harta yang diambil dari orang-orang kafir yang merupakan harbi, yang sudah mau berperang tetapi belum ada peperangan, belum ada pengerahan pasukan. Ya. Ini baik. Ka'amwali Bani Nadir, seperti hartanya Bani Nadir yang mereka menyerah ketika dikepung. Ya. Kaum muslimin belum berperang, bahkan belum pedang itu belum keluar dari sarungnya, tombak belum keluar ya dari tangan pelemparnya. Anak panah belum keluar dari panahnya. Ya. Belum berperang sama sekali. Tapi mereka sudah menyerah. Dan jangan disalah artikan fai ini. Sebagian orang-orang yang pengen banyak harta tapi memanfaatkan umat, mereka menipu umat ya dengan mengatakan itu ambil saja hartanya orang-orang kafir. Ini kan harta fai. Dicuri saja sudah. Ya, apalagi yang bukan kelompoknya ya dianggap kafir. Maka yang bukan kelompoknya diambil saja hartanya, itu harta fai katanya. Akhirnya rekeningnya sampai 300 lebih. Ya. Rekeningnya banyak. Paham ya? Ya, alimahu man alimah. Maka ikhwan fi din azakumullah, fa innaha mimma lam yujaf al lam yujaf al muslimun alaihi bi khairi wa larika. Karena itu harta yang diperoleh tanpa kaum muslimin itu mengerahkan pasukannya yang berkuda ataupun unta-untanya. Ai lam yuqatilul a'da'a fiha bil mubarazah wal musawalah, yaitu tidak berperang tanding dengan musuh, baik itu secara langsung ataupun secara apa namanya perang antara ininya apa jagoan-jagoannya. Jadi ada pasukan ketemu pasukan, ada juga utusan, utusan pasukan dengan utusan pasukan perang. Jadi orang dulu itu kalau mau perang ya pasukan ya sudah berkumpul, nanti diutus dulu masing-masing jagoannya. Ya, yang sering dari jagoan di kalangan kaum muslimin adalah Ali bin Abi Thalib. Itu sering sebelum perang, maka jagoannya keluar dulu 2 atau 3 orang nanti lawan. Nah, ketika jagoan ini menang, maka mereka boleh mendatangkan jagoan dari lawan lagi. Nah, ketika mereka nyerah di situ, ya, maka itu sudah namanya ada musawalah, yaitu adanya perang tanding. Apa sih istilahnya deh kalau zaman dulu itu. Hal itu untuk meminimalisir korban jiwa. Jadi sebelum misalkan ini seribu perang, diutus dulu 10 orang untuk perang tanding, ditonton sama mereka. Nah, biasanya nanti imma yang menang nanti peperangan sudah sampai di sini saja, atau terkadang ya semakin perang juga. Ya. Ai lam bal nazala ulaika min ar-ra'b alladhi alqallahu fi qulubihim min hibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang Yahudi tersebut ketakutan. Allah turunkan ketakutan pada hati-hati mereka ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewibawaan Rasul membuat mereka takut. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Nusirtu bir-ra'bi masirata syahrin." Aku itu ditolong oleh Allah dengan kegentaran musuh, ya, dengan gentarnya musuh, ya, sebelum aku datang satu bulan. Ya, jadi Rasulullah belum datang satu bulan, itu musuh udah gentar duluan. Ya, musir itu dirah. Ya, aku ditolong oleh Allah dengan ditanamkannya rasa-rasa takut pada musuh, walaupun masih jauh lamanya perjalanan satu bulan. Dan ini terbukti ketika Rasulullah SAW sudah sakit-sakitan, ya, dan saat itu memang orang-orang musyrikin bersekutu dengan Romawi, dan Romawi itu saat itu adalah adidayanya dunia, penguasa dunia, negara penguasa dunia dengan jumlah tentara yang fantastis, peralatan militer yang luar biasa, dana yang sangat besar, itu Romawi. Mereka, orang-orang Romawi, sudah takut. Padahal Rasulullah ada di Madinah. Perjalanan Madinah ke Syam itu satu bulan. Ya. Mereka sudah ketakutan. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW ya, mengutus ya, pasukan yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Mereka mengutus pasukan yang sangat banyak sekali. Yaitu yang dikenal dengan Perang Mu'tah. Yang di situ wafat Ja'far bin Abi Thalib wafat di situ. Yang kemudian setelah pulang Rasulullah mengatakan isna'u li ali Ja'far tu'aman, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far ini. Ya. Yang di situ ma'asyiral muslimin, yang kemudian muncullah ya seorang yang digelari dengan Saifullah, pedangnya Allah, yaitu Khalid bin Walid. Muncullah beliau sebagai pemimpin pengganti dari panglima-panglima yang gugur di situ. Nah, saat itu ikhwan fillah jazakumullah, padahal yang datang bukan Rasulullahnya. Rasulullah tidak datang saat itu. Itu saja Heraklius sudah ketakutan luar biasa. Sampai mengerahkan seluruh pasukannya. Dan ada kisah di sini ketika penyerangan perang Romawi yang kedua kalinya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Salah satu pasukan Rasul dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ada seorang panglima Romawi yang merupakan keponakan sepupu daripada Heraklius. Di mana dia menawarkan, kalau kamu berhasil mengalahkan kaum muslimin, ya, kamu aku akan angkat sebagai putra mahkota. Dikenal dalam sejarah Islam namanya George. Atau bahasa mereka George. Bukan George Bush ya. George. Peranglah melawan kaum muslimin. Dan saat perang dia tuh benar-benar perhatian. Kok ini orang gak ada takut-takutnya mati? Beda yang dikatakan oleh pakar sejarah. Kaum muslimin berperang kalau mati itu yang mereka harapkan syahid. Kalau menang yaitu anugerah Allah. Artinya perangnya itu siap mati. Kalau mereka orang-orang kafir, perang itu supaya hidup. Supaya pulang, bangga diri, saya menang, naik pangkat, naik jabatan, dapat duit. Itu orang-orang kafir. Sehingga ketika terancam nyawanya, dia lari. Beda dengan kaum muslimin. Kalau memang mati, itulah yang dicari. Kalau memang menang, itulah tujuannya. Jadi dua-duanya, mati atau hidup, itu tujuannya. Sehingga tidak gentar sama sekali. Nah, yang seperti itu rupanya membuat George ini begitu kagum. Oh, hebat sekali, didikan apa ini? Akhirnya, dia mengirim utusan bahwasanya ingin ketemu dengan panglimanya kalian. Ya, setelah diutus, George ini langsung ketemu dengan Khalid bin Walid. Setelah itu ngobrol. Ngobrol lama. Setelah ngobrol, tiba-tiba saya nyatakan saya masuk Islam. Akhirnya George ini mandi. Setelah itu pakai pakaian kaum muslimin. Pakaian Romawinya yang rok mini. Orang Romawi kan pakainya rok mini. Ya, tentara tapi pakainya rok mini. Dilepas semuanya pakai jubah. Pakai pasuk apa senjata-senjatanya kaum muslimin. Nah, ketika sudah siap perang, orang-orang Romawi bingung yang dihadapi panglimanya. Coba sebuah pasukan ya, ibaratnya kalau di Indonesia itu panglima tertingginya, panglima TNI-nya, tiba-tiba misalkan berbalik kalau dibilang. Ya kan secara psikologis hancur mereka mentalnya. Wah. Sayang lewat jenderal saya ini, panglima saya. Waduh, bingung. Wah ya subhanallah, itu langsung menjatuhkan mentalnya orang-orang Romawi. Dan mereka kalah. Tetapi subhanallah, George ini meninggal dunia saat perang. Jadi tidak masuk Islam, belum sholat. Masuk Islam, langsung perang, belum sholat sama sekali. Insyaallah sudah masuk surga. Inilah perjuangan. Ya, yang namanya masuk Islam itu luar biasa. Kisah-kisah yang seperti ini itu memang harus dikenalkan kepada pemuda-pemuda kita. Ya, sayangnya terkadang di dalam sejarah-sejarah, buku-buku sejarah yang dibaca oleh anak-anak muda, yang diceritakan bukan tokoh-tokoh Islam. Yang diceritakan ya orang-orang fasik. Pemimpin-pemimpin yang diktator. Ya, ya ditampilkan seolah-olah gagah. Begitu. Stalin, Hitler, begitu ya. Mussolini, ya pemimpin-pemimpin kafir yang jahat, yang membunuh, yang membantai jutaan manusia dengan bengisnya. Itu yang ditampilkan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal pahlawan-pahlawan Islam yang luar biasa, mereka ikhlas berjuang di jalan Allah, jujur dalam berperang, ya, dan benar-benar mengikuti syariat Allah ketika berperang, itu sangat luar biasa banyaknya. Hal-hal seperti ini perlu dibacakan, diceritakan kepada pemuda-pemuda kaum muslimin supaya semangat, tidak loyo, ya, tidak loyo dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang cerita tentang kisah perang itu orang-orang khawarij, orang-orang yang membuat kisruh di masyarakat, yang mengkafirkan kaum muslimin. Jangan sampai yang menceritakan mereka. Seharusnya menceritakan kita. Yang menceritakan adalah Ahlu Sunnah, yang menceritakan adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mereka bisa menceritakannya dengan tepat. Ya. Ada satu kisah di Indonesia, salah satu pelaku bom. Ya. Bom apa itu namanya saya lupa. Ketika di penjara, dia menulis sebuah syair. Di mana syairnya ini, syairnya ulama kita. Syairnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang judulnya Al-Ghuraba. Di mana syair ini ditulis oleh Syekhul Islam ketika di penjara. Karena beliau pernah difitnah berkali-kali masuk penjara. Ya. Kemudian ada seorang teroris yang dia masuk penjara, kemudian melantunkan syair, syairnya Syekhul Islam. Akhirnya nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, seolah-olah menjadi tokoh yang menginspirasi para teroris untuk berbuat jahat. Nah ini tugas kita ma'asyiral muslimin. Ya. Jangan sampai justru yang menceritakan kegigihan, kesungguhan, perjuangan para ulama itu adalah orang-orang jahat. Jangan sampai. Akhirnya nanti ceritanya bisa melenceng. Tujuannya sudah berbeda. Ya. Khana fi din azakumullah. Kalau dulu di tahun-tahun 60-70-an, 70-an lah ya. Bahkan kitab Fathul Majid itu dicetak, diterjemahkan, dan dicetak secara resmi oleh kalau Jawa Barat itu Jawa Timur itu apa ya, kodamnya namanya apa? Brawijaya. Kodam Brawijaya. Khususnya di Malang. Itu kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Cetakan sekitar tahun 70-an, 80-an. Yang menerjemahkan tentara. Dan dijadikan modul atau dijadikan sebuah buku panduan bagi para tentara dalam pendidikannya. Nah, kalau memang tepat seperti itu, ya subhanallah. Jadi kitab itu berfungsi dengan baik. Ya. kitab tersebut bisa maksimal membuat para tentara-tentara itu menjadi tentara Allah yang bertauhid, yang mengesakan Allah, memperjuangkan agama Allah. Ya subhanallah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepada kita semuanya. Ikhwana fi din azakumullah, ya kita lanjutkan. Ya, kalau kita cerita tentang perjuangan perang itu luar biasa. Semangatnya itu ikut membara. Ya. Kita lanjutkan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada orang-orang kafir ketika mendengar nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada tasarrafa fihi kama yasha wa raddahu alal muslimin, sehingga harta fai tersebut, harta dari musuh yang menyerah itu, kemudian Rasulullah kembalikan kepada kaum muslimin. Fi wujuhil birri wal masalih, ya, disalurkan pada perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara yang bermaslahat. Alladzi dzakarahu Allah, yang Allah sebutkan fi hadhil ayat, dalam ayat ini, yaitu diberikan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan seterusnya. Faqala wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum ay min bani nadhir, apa yang Allah berikan kepada rasulnya berupa harta fai dari bani nadhir. Fama aujabtum alaihi min khaili wala rikab, yang kalian tidak mengerahkan pasukan berkuda ataupun pasukan berunta, yakni al-ibil. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, akan tetapi Allah lah yang menguasakan atas rasulnya, ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Wa qadirun la yughalabu wa la yumana, bal huwa al-qahiru li kulli syai'. Dialah Allah yang maha mampu, yang tidak akan pernah terkalahkan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dialah Allah yang maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, ma afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura ay jami'al buldan allati taftahu hakadha, yaitu seluruh negeri-negeri kaum muslimin yang dikuasai dengan cara mereka menyerah, menyerahkan diri secara sukarela kepada kaum muslimin. Fa hukmuha hukmu amwali bani nadir, maka hukumnya sama seperti hukumnya bani nadir. Mereka yang menyerah, maka penguasaan harta negeri tersebut akan diberikan kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah meninggal, berarti kepada penguasa, kepada khalifah. Ya, kalau zaman itu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kalau tidak ada ya raja saat itu, seperti setelah itu adalah sahabat Muawiyah dan raja-raja yang berikutnya. Nanti raja-raja tersebutlah, pemimpin-pemimpin tersebutlah, atau kalau zaman sekarang presiden itulah yang akan mengatur penggunaan harta dengan tepat. Ya. Beda kalau jihadnya jihad tanpa pemerintah, jihad swasta, ya, jihad sendiri-sendiri. Ketika mereka dapat harta, pasti rebutan. Rebutan pasti. Ya, oleh karena itu di antara syarat daripada jihad adalah al-jihad ma'adhin ma'al imam. Barankana ufajiran, kata para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka, bahwasanya jihad itu harus bersama dengan pemerintah. Baik pemerintah yang adil ataupun pemerintah yang zalim, yang jahat. Selama mereka muslim, maka harus bersama mereka. Dan termasuk sunnah, dari sunnah yang disepakati para ulama, ya, di dalam khutbah Jum'ah, khutbah yang lainnya, itu disunnahkan untuk mendoakan kebaikan pada mereka. Ya, berbeda kebid'ahan pada zaman sekarang, di mana para khatib mendoakan jelek bagi pemerintah. Ini kebid'ahan yang sangat buruk. Justru disebutkan dalam madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah dan madhab yang lainnya, termasuk sunnah adalah mendoakan kebaikan pemerintah di setiap khutbah. Ya, termasuk sunnah Rasulullah SAW. Selain mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, kemudian Allahumma aslih wulata umurina, atau doa-doa yang lain yang merupakan doa kebaikan bagi kaum muslimin dan kepada pemimpinnya secara khusus. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, walillahi walil rasul walidil qurba waliyatama wal masakin wabnis sabil. Maka harta-harta tersebut adalah penguasaannya bagi Allah dan Rasulnya dan kerabat-kerabat Rasul. Dan peruntukannya adalah bagi orang-orang yatim, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang mengadakan perjalanan. Ila akhiriha dan seterusnya. Wallati ba'daha, dan yang setelahnya. Fahadihi masarifu amwalil bayi wa wujuhihi. Di mana ini adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta faih dan siapa yang berhak untuk membagikannya. Ya, yang membagi harta tersebut. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Sufyan an Amr wa Ma'mar an Zuhri an Malik ibn Aus ibn al-Hadisan an Umar radhiyallahu anhu qala. Dari Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan kanat amwalu Bani Nadhir mimma afa Allahu ala rasulihi mimma lam yujaful muslimun alaihi bi khayli wala rikab. Bahwasanya harta fai Bani Nadhir adalah apa yang Allah berikan atas rasulnya, karena kaum muslimin tidak mengerahkan pasukan-pasukan berkudanya dan pasukan ontanya untuk menyerang. Fakanatil rasulillah sallallahu alaihi wasallam khalisah, semua itu murni bagi Rasulullah, ya, pengaturannya murni. Kalau yang namanya ghanimah itu ada aturannya. Ghanimah itu ada aturannya. Yang berkuda dapat berapa, yang berjalan kaki dapat berapa, itu ada aturannya. Tetapi harta fai itu mutlak istihad, mutlak keputusan pemimpin. Ya, mutlak keputusan pemimpin. Terserah pemimpinnya membaginya bagaimana, terserah. Gak bisa protes kita. Ya, itu termasuk yang diberikan kepada hak prerogatifnya mereka. Ya. Fakana yungfiku ala ahli. Tentunya yang pertama dia atau Rasulullah SAW menggunakan harta tersebut boleh untuk menafkahi keluarganya. Ya. Wa qala marrah nafaqata sanatihi. Ya, yaitu nafkah selama satu tahun. Wa qala marrah dalam kesempatan lain, riwayat lain, quta sanati wa mimma baqiya ja'alahu fil qira' was silah fi sabilillah. Yaitu diberikan harta untuk keluarganya Rasul, untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Berapa yang diberikan? Kebutuhan satu tahun. Memang sebenarnya pemberian harta-harta kepada yang mereka yang menjadi masarif zakat atau masarif faik itu kebutuhan satu tahun. Misalkan kita mau memberikan zakat, itu sebenarnya pembagian yang sunnah itu adalah kebutuhan satu tahun. Bukan mau saya mau keluarin zakat 50 ribuan, udah kayak gitu ngantrinya ribuan orang. Ngantri ribuan orang, sudah dapat 50 ribu, mampir bakso, sudah habis. Udah ngantrinya setengah hari, pulang-pulang udah dapat 50 ribu, bisa untuk bakso tok, ya sudah. Kemiskinan tidak tertuntaskan. Kan begitu kadang. Nah, kalau ingin sesuai dengan sunnah dalam membagi harta zakat ataupun yang semacamnya, yaitu nafaqata sanati, nafkah kebutuhan satu tahun dikasihkan. Satu tahun itu meliputi apa saja? Ya meliputi kalau dia tidak punya rumah, kontrakannya dibayarin satu tahun. Kontrakan di sini berapa? 10 juta? 10 juta. Beras satu tahun, butuhnya berapa? Kalau satu bulan satu kintal, 12 kintal. Misal. Lauknya berapa? Lauknya per bulan 2 juta. 2 juta kali 12, 24 juta. Kan itu kebutuhan pokoknya. Sandang, pangan, dan papan. Pakaian. Pakaian anaknya 10. Satu anak, satu tahun. Kalau lebaran, pakainya 200. Kali aja sudah. Nah, akhirnya apa? Satu orang miskin bisa dapat 50 juta. Kira-kira kalau ada orang miskin, dikasih 50 juta, mentas nggak dari kemiskinan? Mentas gak? Mentas. Selesai sudah. Orang miskin hilang. Makanya pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau baru menjabat satu tahun, gak ada orang miskin. Saking bingung mau sodakohnya kemana, sodakohnya ke binatang buas. Diberikan daging, sampai binatang buas itu gak mau makan buruannya, karena udah kenyang. Ibaratnya, kalau ada harimau lihat rusa, gak mau ngejar. Kenapa? Udah kenyang, ngapain dikejar? Karena apa? Itulah keutamaan atau hikmah berkah daripada zakat. Subhanallah. Ya, luar biasa yang seperti ini. Sehingga diberikan kebutuhan-kebutuhan selama satu tahun orang-orang miskin, orang-orang yatim. Selesai sudah, gak ada orang miskin. Maka kalau orang miskin itu satu tahun rumah sudah ayam, sudah kontrakannya sudah dapat, makan juga sudah ditanggung, pakaian sudah ada, kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Maka orang miskin tadi ketika bekerja, dia bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Untuk memperbaiki perekonomian dia, memperbagus taraf hidup dia, dan seterusnya. Tahun depan dia sudah bukan jadi orang miskin lagi. Inilah ya Islam dalam membagi zakat ataupun fai. Adapun kalau masih lebih, negara sudah bagi fai, masih lebih lagi, maka digunakan untuk membeli persenjataan, peralatan militer untuk berjuang di jalan Allah, berjihad fisabilillah. Hakadza akhrajahu Ahmad hahuna mukhtasara, demikian diriwayatkan dari Imam Ahmad secara ringkas. Waqad akhrajahu jama'atu fi kutubihim, telah diriwayatkan oleh sekian banyak ulama dalam kitab mereka kecuali Ibnu Majah, dari hadis Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Zuhri, dan kita riwayatkan di sana secara panjang lebar. Wa qala Abu Dawud, dan berkata Imam Abu Dawud, hadatsana Al-Hasan bin Ali wa Muhammad bin Yahya bin Faris, al-makna wahid. Ya. Qala, keduanya mengatakan hadatsana Bishr bin Umar Az-Zahrani qala hadatsani Malik bin Anas an Ibn Shihab bin an Malik bin Aus qala arsala ilayya Umar bin Khattab. Kata Malik bin Aus, beliau mengatakan suatu ketika Umar mengutusku. Hina ta'ala an-naharu, ketika siang itu sudah mulai terang ya, sudah mulai panas ya. Waji'tuhu fa wajadtuhu jalisan ala saririn mudhiyan ila ramalihi. Ketika aku temui beliau, beliau sedang duduk di atas apa dipannya. Ya, apa namanya? Kalau singgasana, beliau Umar enggak punya singgasana. Jadi sarir itu bisa diartikan seperti tempat tidur tapi semi tempat tidur, kayak dipan, tahu dipan ya, kursi tapi bisa untuk gelelengan, namanya apa sih, dipan bener ya, apa rusbang, tahu rusbang, tahu ya rusbang, kalau kita bertamu sama orang dulu itu kursinya panjang-panjang tuh, itu namanya rusbang ya, sarir lah sama ya, kalau anak muda nggak tahu rusbang. Apa itu rusbang? Intinya kurang lebih begitu. Kalau kita terjemahkan singgasana, Umar bin Khattab gak punya singgasana. Ya. Punyanya semacam kayak ranjang kecil yang beliau isi biasanya dengan serabut-serabut kurma. Ya. Biasanya untuk istirahat beliau. Nah, ketika beliau didatangi, beliau lagi duduk di rusbangnya tadi. Kemudian ketika beliau masuk, kemudian dia mengatakan, yaitu Malik ibn Aus, ya Malik, innahu qad daffa ahlu abiyati min qawmik wa qad amartu fihim bi syai'in faqsim fihim. Wahai Malik bin Aus, sungguh wargamu itu telah mendatangiku. Ya, menyampaikan mereka butuh ini dan itu. Ya. Maka aku perintahkan supaya dibawakan pasokan-pasokan makanan kepada mereka dan bagilah di antara mereka. Qultu, aku katakan, "Lau amarta ghairi bidzalik," seandainya engkau perintahkan selainku saja. Faqala, maka kemudian Umar mengatakan, "Khudhu, ambil." Ya, ambil saja. Ya, diambil saja. Kemudian Malik bin Aus mengatakan, ya Amirul Mukminin, hal laka fi Utsman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam wa Sa'd bin Abu Waqqas. Apakah engkau berikan pula wahai Amirul Mukminin kepada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam dan Sa'd bin Abu Waqqas? Qala na'am. Ya, aku berikan kepada mereka pula. Ya, aku berikan kepada mereka pula. Artinya Umar membagikan fai. Jadi zaman paling banyak mendapatkan fai itu zamannya Umar. Zaman paling banyak mendapatkan ghanimah, mendapatkan fai zamannya Umar. Karena paling banyak Umar bin Khattab itu menguasai belahan dunia. Termasuk dikuasainya Romawi itu zamannya Umar bin Khattab. Hartanya sangat banyak sekali. Dan beliau tidak tidak membuat istana dengan itu. Enggak, dibagi-bagi tok kaum muslimin. Orang miskin apa? Dalam keadaan pakaian beliau masih dijahit pakai tangan. Masih sobek-sobek dijahit pakai tangan sendiri. Tidurnya di sebuah ranjang yang ya bukan pakai spring bed tapi pakainya apa namanya? Serabut-serabut kurma. Tepes kalau sini lah. Tahu tepes ya? Apa sih namanya? Tahu yang sapu itu? Sapu, nah itu kayak gitu. Itu jadikan sebagai tempat tidur. Sederhana sekali. Harta-hartanya dibagi kaum muslim. Udah bagi. Udah bagi. Sampai mahkotanya Kisra, mahkotanya penguasa Persia itu diberikan secara cuma-cuma kepada Surakah. Masih ingat kisah Surakah? Yang Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar, kemudian dikejar sama Surakah. Ya, harapan dia mau dapat hadiah. Tapi ketika ngejar Rasulullah, dia jatuh terus dari kuda. Jatuh terus. Sampai dia mengatakan, ini bukan orang sembarangan ini. Coba saya temui. Akhirnya disampaikanlah, Rasulullah menjanjikan, kalau kamu diam tidak menceritakan tentangku di hadapan orang-orang Mekah, yaitu kamu jangan cerita kamu telah melihatku, sungguh aku akan berikan kepadamu mahkota Kisra. Mahkotanya Raja Persia. Subhanallah, terwujud kalimat tersebut pada zamannya Umar, dikuasailah Persia, dan saat itu hartanya orang Persia, hartanya Raja Persia, termasuk mahkotanya diserahkan kepada Umar. Dan cuma dikasihkan kepada Surakah. Surakah itu orang Baduy. Orang miskin Baduy. Kasihkan, pakaikan. Nih, mahkotanya Raja Persia untukmu. Padahal emas ya. Emas, permata, berlian. Yang namanya raja. Ya. Jadi saat itu, di dunia itu ada dua negara adidaya. Yang pertama adalah Romawi. Rajanya namanya, gelarnya Heraklius. Kemudian Persia, rajanya. Ya, namanya apa? Apa tadi? Kisra. Ya. Jadi kalau Romawi itu Kaisar, namanya Heraklius, Herakl, gelarnya Kaisar. Kalau Persia namanya, gelarnya namanya Kisra. Ya. Saat itu mahkotanya cuma diberikan saja kepada Surakah. Nih, pakai. Ini janji Rasul kepadamu. Ya, subhanallah. Ya, padahal sahabat Umar sendiri sangat sederhana. Fajahu Yarfa, kemudian datanglah Yarfa. Yarfa ini budaknya Umar. Ya Amirul Mukminin, halaka fil Abbas wa Ali? Apakah jatahnya untuk Abbas dan Ali juga mau diberikan? Qala na'am. Sudah, kasihkan Abbas sama Ali sudah. Kasihkan. Ya, subhanallah. Umar tidak ngambil. Dikasihkan kepada Uthman, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dikasihkan kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abbas. Ya. Beliau tidak ambil, subhanallah. Ya Amirul Mukminin, iqdi baini wa baina hadza, yakni Ali. Ya. Kemudian Abbas mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sudah putuskan harta ini. Ya apakah untukku apa untuk Ali?" Wa qala ba'dhum ajal ya Amirul Mukminin, iqdi bainahuma warhamhuma. Maka kemudian yang lain mengatakan, "Tentu saja wahai Amirul Mukminin, putuskanlah. Ini bagian harta ini untuk Ali apa untuk Abbas?" Wa qala Malik bin Aus, "Qila ilayya annahuma qadima ulaika nafar lidzalik." Ya. Tergambarkan bagiku, ya, kalau saat itu istilahnya bukan Umar yang membagi, pasti banyak sekali rombongan yang akan minta harta kepada Umar. Tapi karena yang bagi Umar, orang itu mau minta enggak ada yang berani. Sahabat Ali aja enggak berani. Yang berani berbicara Abbas. Itu pun ya supaya enggak usah ragu. Udah terserah engkau wahai Umar. Ini mau diberikan kepadaku juga ridho. Diberikan kepada Ali juga ridho. Baratnya begitu. Subhanallah. Itu wibawahnya sahabat Umar. Sahabat enggak ada yang ya berani meminta saat itu. Ya. Kemudian. Faqala Umar. Ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mengatakan ansyudukum billahi alladzi bi'idzni taqumus sama wal ardu hal ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah yang dengan izinnya tegak langit dan bumi, apakah kalian tahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lahnuna nurith wa ma tarakna sadaqah, kami Rasul Nabi tidak mewarisi kepada keluarga dan kami yang kami berikan itu sadaqah. Qalu na'am, ya. Ya. Suma aqbala ala Ali wa ala Abbas, kemudian Umar menghadap kepada Ali dan Abbas. Anshudukuma billah alladhi bi'izni taqumus sama wal ard. Hal ta'lamani anna Rasulullah qala la nurith wa ma tarakna sadaqah. Kemudian Umar mengatakan, demi Allah yang dengan izinnya tegak langit dan bumi, apakah kalian tahu wahai Ali dan Abbas bahwasanya Nabi bersabda, kami Nabi tidak mewarisi harta. Yang kami tinggalkan dari harta itu jadi sadaqah. Faqala, maka Ali dan Abbas mengatakan, na'am. Faqala inna Allah khassa rasulahu bi khassatin lam yukhass biha ahadan minan nas. Sesungguhnya Allah khususkan bagi rasulnya kekhususan-kekhususan yang tidak diberikan kepada umat manusia. Ya, jadi harta-harta tersebut, ya, diingatkan lagi hadis Rasul bahwasanya hartanya Rasul tidak diberikan kepada keluarganya. Harta peninggalan Rasul itu tidak dijadikan sebagai harta warisan, tapi dijadikan sedekah alal fuqara wal yatama wal matakin. Ya. Juga sama ketika Abu Bakar As-Siddiq juga sama mengatakan hal yang sama kepada Ali. Ya. Ketika Ali bin Abi Thalib datang kepada Abu Bakar As-Siddiq karena saat itu perekonomian sangat lemah saat itu dari sahabat Ali dan yang lainnya, kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan bahwasanya hartanya Rasul tidak diwariskan, tapi disedekahkan semua. Ini khusus bagi Nabi. Tapi kalau selain Nabi, itu harus diwariskan. Kalau apa yang disedekahkan tidak lebih dari 1/3. Yang disedekahkan tidak boleh lebih dari 1/3. Faqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, yaitu Umar bin Khattab menyampaikan surat Al-Hasyr ayat 6 ini. Fakana Allah Ta'ala awfa afa ala rasulihi amwala bani Nadir, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan harta fai dari hartanya Bani Nadir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wallahi mastaghfar biha alaikum wala uhrizha dunakum, demi Allah aku tidak akan mengutamakan siapapun, ya, ya, satu daripada yang lainnya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu biha nafaqat sanatin wa nafaqat nafaqat wa naqaf li ahlihi sanatin sanatan wa yaj'alhuma baqiya uswatul mal. Tetapi ingat, Rasulullah memberikan harta fai tersebut nafkah 1 tahun dan nafkah dari nafkah keluarganya 1 tahun, dan yang sisanya dibagikan kepada yang lainnya, kalau sisa lagi dibagikan kepada, ya, untuk beli persenjataan. Artinya di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan, yang aku kasih kepada Al-Abbas, yang aku kasih kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, itu bukan waris dari Rasulullah, tapi harta fai. Supaya tidak salah paham. Ingat, bukan waris dari Rasul, tetapi harta fai yang zaman Umar itu dikuasainya Romawi dan Persia. Maka ini bukan warisan, ya. Ini adalah harta fai. Diberikanlah kepada Ali, diberikanlah kepada Al-Abbas kebutuhan nafkah selama 1 tahun mereka. Masya Allah. Nah, fadl dikumandangkan azan terlebih dahulu. Allahumma Wanafidina azakumullah. Qala al-Imam Ahmad haddathana 'Arim wa 'Affan qala akhbarana Mu'tamir sami'tu abi yaqul haddathana Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innar rajul kana yaj'alu lahu min malihi an-nakhlat kama syaa Allah hatta futihat 'alaihi Quraidah wa Nadir. Bahwasanya ada seseorang yang memberikan kebun kurmanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian dikuasailah kebun-kebunnya wilayah Bani Quraidah dan Bani Nadir. Faja'ala yaruddu ba'da dzalik. Kemudian orang yang tadi ingin meminta kembali apa yang sudah dikasih. Wa inna ahli amarani an atiyan nabiy, dan keluargaku menyuruhku untuk mendatangi Nabi. Fasa'alahu fa'as'aluhu alladhi kana ahluhu a'tuhu aw ba'dah. Untuk meminta kembali dulu yang diberikan kepada Nabi SAW. Wa kana Nabiullah qad a'tahu umma aiman aw kama syaa Allah. Padahal Nabi Allah telah memberikan kebun kurma tersebut kepada Ummu Aiman. Qala fas'altu Nabi, maka aku meminta kepada Nabi, ya, untuk memberikan hal tersebut. Faja'at Ummu Aiman, kemudian Ummu Aiman datang, faja'alat tau fi unuqi, kemudian mengalungkan kain ke kalungku dan mengatakan, kalla wallahi, tidak akan aku berikan demi Allah. La ilaha illahu. La yu'tikuhunna kama a'tanihinna. Aku tidak akan memberikan kebun tersebut sebagaimana ya Nabi telah memberikan kepadaku. Kemudian Nabiullah mengatakan, "Laka kada, aku akan ganti dengan kebun ini, kebun itu. Tidak mau. Terus panjang sampai Rasulullah. Aku ganti kebun ke ini. Enggak mau lagi. Terus. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, Ashra amzaliha, aku akan berikan 10 kali lipat kebun yang lebih luas lagi, lebih subur lagi. Ya, kemudian Ummu Aiman tersiap. Ya. Intinya, dalam harta fai itu, pembagiannya, Rasulullah terserah Rasulullah. Ya. Rasulullah mau ngasih ke Ummu Aiman, yaitu urusan Rasulullah SAW. Ngasih 10 kali lipatnya lagi, yaitu urusannya Rasulullah SAW. Intinya, harta fai itu prerogatif daripada Rasulullah SAW mau diberikan kepada siapa. Ya. Kalau ghanimah, itu kan ada apa namanya, ada hak-hak daripada pasukan untuk mendapatkannya. Ya, ada hak. Dan nanti ada hak dari Rasul untuk membagikannya. Sehingga perlu dibedakan yang dinamakan fai dan ghanimah. Hadhil masariful madzkura fi hadhil ayah yal masaril maqura fi khumusil ghanimah. Masarif, orang-orang yang tadi berhak mendapatkan fai, itu persis seperti orang yang berhak mendapatkan 1/5 ghanimah. Jadi dari ghanimah itu diambil khumus 1/5 untuk Rasulullah. Nanti Rasulullah dibagi lagi kepada ya kerabat beliau, kepada fuqara, masakin, ibnu sabil dan seterusnya. Nah, kemudian 1/4 tuh? Ya lebih daripada 1/5-nya, berapa tuh? 1 dikurangi 1/5 berapa? 1/4. 1/4. 4 4/5. 4/5-nya itu nanti dibagi kepada pasukan-pasukan sesuai dengan apa yang mereka keluarkan dari modal-modal saat berjihad. Karena berjihad itu modal sendiri. Ya. Jadi kita pakai senjata ya beli sendiri, pakai kuda ya beli sendiri, pokoknya pakai harta sendiri. Ya. Enggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan kalau orang jadi tentara kan harta pakaiannya saja itu dikasih. Ya, artinya sudah ada jatahnya. Kalau zaman dulu, ya, semuanya modal sendiri semua. Ya, senjatanya modal sendiri, kudanya modal sendiri. Sehingga kalau ikut jihad, gak punya kuda ya jalan kaki. Itu zaman dulu. Ya, zaman Rasulullah SAW. Modal sendiri. Waqad qadamna al-kalama alaiha fi suratil anfal bima ahna an iadatiha huna. Dan telah lewat tentang masalah ghanimah pada surah Al-Anfal. Al-Anfal ya tentang harta pembagian menang perang ya. Anda kurang suka kalau menerjemahkan rampasan perang. Seolah-olah itu hasil ngerampas. Ya tidak. Itu harta menang perang. Menang perang, hartanya musuh jadi milik yang menang. Ya, itu hukum dari dulu seperti itu. Ya. Wa qawluhu ta'ala kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar supaya harta tersebut bisa berputar, tidak berkutat saja di antara orang-orang kaya. Bahkan berputar ke orang miskinnya, ke anak yatimnya. Ya. Ai ja'ala hadhil masarif limalil fai kaila yabqa ya ma'kalatan yataghallabu 'alayha al-aghniya'u wa yatasarrafuna fiha bimahdhi syahawati wal ara. Wa la yusarrifuna minha minhu syai'an ila al-fuqara'i. Yaitu kami jadikan orang-orang yang berhak menerima zakat tadi, ya, itu dari apa kerabat Rasul kemudian sampai yatama masakin ibnu sabil, supaya harta tersebut tidak hanya dimakan oleh orang-orang kaya, di mana biasanya orang kaya hanya makan sesuai dengan keinginan saja atau yang dia inginkan. Dan wala yusarrifuna min husayyan lil fuqara, kemudian tidak memberikan ya apa yang mereka punya kepada orang-orang fakir. Nah, ini adalah hikmah daripada disyariatkannya zakat ya tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqaraihim, kata Rasulullah. Zakat itu diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Demikian pula ghanimah khumusnya bagi Rasul. Tapi bagi walaupun bagi Rasul itu pun nanti untuk fuqara dan masakin untuk yatama. 4/5-nya itu nanti digunakan, dibagi kepada tentara-tentara yang berhak. Karena mereka ketika berjihad itu bermodal sendiri untuk mengganti harta mereka. ya, untuk mengganti biaya perang yang mereka keluarkan. Kemudian ya, ya, syariat-syariat yang lainnya demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini begitu mulia. Ya, menjaga jiwa kita, menjaga harta kita, menjaga keamanan, itu adalah maqasid syariah. Ya, tujuan syariat ini ada. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ya, kalau zakat itu atau fai atau ghanimah dikelola dengan baik, maka sangat luar biasa barokah daripada negeri ini. Ya. Jangan dilihat bahwasanya zakat itu diambil dari orang kaya saja. Itu tidak dihitung secara matematisnya dia. Karena kalau ada satu orang kaya di sebuah desa, satu orang kaya saja itu bisa mengentaskan kemiskinan di satu orang desa tadi. Ya. Bisa, karena zakat itu setiap tahun. Itu zakat yang wajib dari hartanya, belum sedekahnya dia. Ya, misalkan ada seorang yang dia kaya raya, hartanya misalkan 1 triliun. Zakat satu bulannya siapa? Satu tahunnya berapa? Berarti berapa? 25 miliar. 25 miliar satu kampung di 25 miliar banyak sekali kan? Kalau satu kampung ada orang miskin ada 100, 25 miliar bagi 100 berapaan dapatnya? Dapat berapaan tuh? 25 miliar loh. 250 jutaan. Ada 100 orang miskin dikasih 250 juta. Kira-kira langsung kaya enggak itu? Sudah selesai. Satu tahun orang miskin hilang. 100 orang miskin hilang dalam satu kampung tersebut. Tahun depan 100 orang miskin di kampung sebelah. Tahun depannya lagi 100 orang miskin di kampung sebelahnya lagi. Satu orang kaya bisa ibaratnya mengangkat kemiskinan bisa satu wilayah, satu negeri. Satu orang kaya. Dengan apa? Bayar zakat. Makanya jangan di apa namanya diecer, kalau bayar zakat jangan diecer. Ya, zakatnya 25 miliar ngasihnya 50 ribu. Ya sudah udah ngantrinya desak-desakan, ada yang korban mati, sudah dapat dibuka 50 ribu lah. Beli bakso sama es teh habis sudah. Enggak berpengaruh ya untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan kalau orang itu kaya luar biasa. Misalnya, dia harta yang satu tahun 1 triliun. Kemudian karena dia bisnisnya hebat, satu bulan dapat 1 miliar. Wes. 1 miliar. Bulan depan 1 miliar. Bulan depan 1 miliar. Bulan depan 1 miliar. Nah, 1 miliar yang pertama ini, di, misalkan dia di Januari untung 100 miliar. 1 miliar. Wes. Kemudian, di tahun depan di Januari, berarti kan keluar zakatnya. Bagi keuntungan 1 miliar di bulan Januari. Kemudian Februari 2024 mengeluarkan zakat di bulan Februari 2023. Maret 2024 mengeluarkan zakat dari keuntungan Maret di bulan 2023. Jadi walaupun kadang dikatakan zakat itu wajibnya setahun sekali, tapi kalau orang yang untungnya luar biasa, itu bisa setiap bulan keluar zakat. Itu kalau nisabnya emas saja 85 gram atau 85 juta. Kalau 1 gramnya itu adalah 1 gramnya 1 juta. Ya, 20 dinar itu kan 85 gram dikeluarkan. 2,5%-nya. Tapi kalau kita zakatnya menggunakan perak, mata uang itu dikurskan dengan perak. Mungkin paling enggak ada 10 juta. Enggak ada 10 juta, kita sudah wajib zakat. Kalau itu sudah 1 tahun ditabung. Coba ya. Kalau ada seseorang bisnismen untung tiap bulan masuk ke tabungan 20 juta. Kalau dia hitung zakatnya dengan perak, maka keuntungan di bulan Januari, ya, bisa Januari depan dikeluarkan zakatnya. Untung di bulan Februari, Februari depan bisa keluar zakatnya. Akhirnya tiap bulan bisa keluar zakat terus. Makanya satu orang kaya, kalau dia punya prinsip zakat, bayar zakat, bisa mengentaskan kemiskinan satu kabupaten mungkin bisa. Subhanallah. Nah itulah barokah daripada zakat. Sehingga ya tadi kisah-kisah zaman-zaman misalkan Umar bin Khattab atau zaman Umar bin Abdul Aziz yang luar biasa, Masya Allah. Sampai orang itu mau zakat tuh bingung. Padahal beliau menjabat itu cuma beberapa tahun toh. Kemudian beliau diracun oleh sepupunya yang pengin jabat, akhirnya beliau meninggal, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Ya. Diracun oleh sepupunya sendiri. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini menjabat cuma berapa tahun toh, tetapi sungguh luar biasa dampaknya. Jadi saking makmurnya, kayanya, ya, zaman Umar bin Abdul Aziz enggak ada orang miskin sama sekali. Orang mau ngeluarin zakat itu bingung. Gak mau, saya sudah cukup. Gak mau. Sampai tadi, akhirnya dibelikan daging untuk makan binatang buas. Sampai binatang buasnya kenyang, gak mau makan buruan. Sampai dikisahkan singa, gak mau makan rusa. Kan udah kenyang, ngapain makan lagi? Wong sudah kenyang. Sampai akhirnya Umar bin Abdul Aziz pernah berdiri di atas mimbar. Mengumumkan kepada penduduk saat itu, penduduk negerinya, siapa pemuda yang mau nikah, saya kasih uang, saya kasih rumah, saya kasih modal. Dari uang zakat tadi. Ditawarkan, yang mau nikah, ini uangnya, ini rumahnya, ini modal usahanya. Kalau zaman sekarang kan mau nikah, bingung, aduh. Maharnya, walimahannya ini. Oh, mumet lah pokoknya. Zaman Umar bin Abdul Aziz, siapa yang mau nikah, nih duitnya. Maharnya berapa, tak bayarin. Nih rumahnya, udah dapet. Nih modal usahanya, dikasih. Nikmat sudah. Itu dari mana? Dari zakat. Dari zakat tok. Harta kaum muslimin di negeri tersebut. Melimpah ruang sudah. Ya, ya heran. Nah inilah barokah daripada zakat. Tapi kenapa zakat ini tidak digunakan secara maksimal? Ya karena ada pihak-pihak yang tidak mau kaum muslimin itu kuat perekonomiannya dengan zakat. Akhirnya dicokokinya riba. Dicokokinya apa? Pinjol. Tau pinjol? Pinjaman online. Tiba-tiba satu desa punya pinjaman online 10 jutaan. Itu nyekik. Kaum muslimin dicekik dengan riba. Ya, dijauhkan dari zakat, dicekik dengan riba. Lemah akhirnya perekonomian kaum muslimin. Kesejahteraan kaum muslimin lemah. Karena apa? Riba. Kalau kita pengen kuat, zakat digalakkan. Dalam hitungan tahun insya Allah, mentas semua kemiskinan, negeri ini menjadi negeri yang makmur. Gemah ripah loh jinawi. Gak ada zakat. Gak ada apa? Gak ada pajak. Zakat semuanya. Bikin jalan, zakat cukup. Bikin apa infrastruktur, zakat cukup. Ya, enggak ada pajak-pajakan. Sehingga enggak ada dalam sejarah Islam, kalau kita perhatikan baik zaman Rasulullah sampai kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara ini, enggak ada yang namanya maks, namanya pajak enggak ada. Semuanya zakat. Makmurnya menunjukkan makmur. Kalau sebuah negeri masih mungut pajak di apa rakyatnya, ya berarti belum makmur negeri tersebut. Ya kita syukuri ya di luar negeri sana, di Amerika, orang kerja dipotong apa namanya pajak penghasilannya itu sampai 50%. Jadi kalau antum gajinya 20 juta, dapatnya cuma 10 juta. Itu di Amerika sana. Na'udzubillah min dzalik. Menunjukkan miskinnya mereka, orang-orang kafir. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dan memberikan taufik kepada kita dan kepada pemimpin-pemimpin kita. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih umur jami'il muslimin fi kulli zaman wa makan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.